بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف صفي الرحمن المبارك فوري وفد أهل الطائف. Kisah berikutnya adalah delegasi utusan ahli Taif, yakni penduduk Taif. Sabaqa, telah lalu kisah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara ahli Taif, beliau telah mengepung penduduk Taif ba'da ghazwati Hunain, seusai perang Hunain. Thumma kemudian tarakahum fi amakinihim. Nabi alaihissalam karena tidak berhasil menjebol benteng pertahanan mereka, akhirnya mengakhiri pengepungan itu dan meninggalkan mereka. Tarakahum fi amakinihim, Nabi meninggalkan mereka di tempat mereka. Waraja'a, dan Nabi alaihi salatu wassalam pulang. Falamma raja'a, kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam pulang, tabi'a atharahu Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi Mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam dari belakang. Hatta adrakahu, hingga akhirnya Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi berhasil menyusul Nabi alaihi salatu wassalam. Qabla, sebelum an yasila ilal Madinah, sebelum tiba di kota Madinah. Fa aslama, kemudian Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi masuk Islam, mengikrarkan Islam. Thumma raja'a, kemudian dia pulang ke Taif. Wada'a qaumahu ilal Islam, dan dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wa kana ahabba ilaihim min abkarihim, فظن أنهم يطيعونه. أرواح ابن مسعود الثقفي, dia punya kedudukan yang mulia di sisi kaumnya ahlu Taif, penduduk Taif. وكان أحب إليهم من أبكارهم, adalah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi lebih dicintai oleh mereka daripada perawan-perawan mereka, lebih disukai oleh mereka. Artinya dia sangat dicintai oleh kaumnya. Fadhanna, maka dia menyangka, Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi menyangka, karena mereka menyukainya, dia pun menyangka, annahum, bahwasannya mereka, yuti'unahu, akan menaati dia ketika mengajak mereka masuk Islam. Ternyata salah sangka. Apa yang terjadi ketika dia mengajak kaumnya masuk Islam? Faramauhu bin Nabli, maka mereka memanahnya, melemparinya dengan anak panah. Min kulli janib, dari berbagai sisi dihujani dengan hujan panah dari min kulli janib, dari seluruh sisi, dari seluruh arah, sehingga dia tidak bisa berkutik. Hatta qataluhu, hingga akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Thumma tamaru bainahum, kemudian itamaru bainahum, mereka melakukan muamarah di antara mereka, atau mereka melakukan musyawarah, ya, perundingan di antara mereka, berunding di antara mereka, ya, dalam menghadapi situasi yang ada. Warau dan mereka berpandangan, berpendapat, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, la taqata lahum, tidak ada kemampuan yang mereka miliki, biharbi, untuk memerangi, man haulahum, orang-orang yang ada di sekitar mereka, minal Arab, dari kalangan Arab. Faba'athu Abdayalil ibn Amr. Faba'athu Abdayalil ibn Amr. Mereka kemudian mengutus, ya, orang tersebut, Abdayalil ibn Amr. ومعه خمسة آخرون من أشرفهم ومعه خمسة آخرون dan bersama dia ada lima, ya, lima orang yang lainnya, berarti mereka berenam. Min أشرفهم, ada lima orang lainnya dari kalangan أشرف, dari kalangan pembesar, tokoh pembesar penduduk Taif, berarti mereka berenam. Wadhalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan, sanata tis'ah min al-hijrah, tis'ah hijriyah, tahun 9 hijriyah. Falamma qadimu al-madinata, kemudian ketika mereka qadimu al-madinah, tiba di Madinah, daraba alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubbatan fi nahiyatil masjid. Nabi alaihi salatu wasallam membuatkan atas mereka kubah di bagian, di nahiyatil masjid, di sudut masjid, ya, salah satu bagian dari masjid, liyasma'u al-Qur'an, agar mereka ditempatkan di situ, di salah satu sudut bagian dari masjid, dibuatkan kubah di situ. Tujuannya apa? Liyasma'u al-Qur'an, agar mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan di dalam masjid. Apabila sholat, nah, ada yang baca Al-Qur'an, ya. Wa yarunna sa'idha sallau, dan agar mereka melihat kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum, idza sallau, apabila mereka salat. Barangkali terketuk hati mereka, tertarik untuk berislam jika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang indah, ya, yang menakjubkan, dan melihat bagaimana mereka sholat. Wa makathu yakhtalifun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tinggal, ya, sementara waktu bergantian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergantian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhum ila al-Islam, yad'uhum, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak mereka agar masuk Islam. Wahum la yuslimun, subhanallah, wahum la yuslimun, dan mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk Islam. hatta talabu minhu, sampai-sampai mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam ayyasmaha lahum bizina, mereka minta izin agar ditolerir, agar ditoleransi, diberi toleransi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada toleransi buat mereka ya untuk berzina, wa syurbil khamr, minum khamr, wa akli riba, makan riba. Subhanallah, itu permintaan mereka. Wa alla yahdima allat, dan agar Nabi alaihi salam tidak menghancurkan allat yang dipertuankan oleh mereka. Wa ya'fiyahum anis salah, dan agar Nabi alaihi salam menggugurkan dari mereka perintah salat, kewajiban salat. Wa alla yukassiru asnamahum bi aidihim, dan agar mereka tidak menghancurkan asnam, patung-patung berhala mereka dengan tangan-tangan mereka. Itu permintaan-permintaan mereka yang semuanya batil, menentang syariat, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba, maka Nabi alaihi wasallam enggan, tidak mau. Nabi menolak permintaan mereka itu. Wa akhiran, dan akhirnya radakhulah, akhirnya mereka juga akhirnya tunduk juga kepada Nabi alaihi wasallam, akhirnya tunduk juga kepada Nabi alaihi wasallam. Wa aslamu, dan mereka masuk Islam. Washtaratu, dan mereka mempersyaratkan ayyatawalla huwa bihadbillah, dan mereka mempersyaratkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ayyatawalla huwa, agar Nabi sendiri ya yang menghancurkan Lat. Ayyatawalla huwa bihadmillah, Nabi sendiri yang datang menghancurkan Lat. Wa anna thaqifan la yahdimunaha, dan bahwasanya thaqif mereka tidak akan menghancurkannya, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri, tidak akan, abadan, selamanya. Jika thaqif yang disuruh oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Lat, tidak bakalan. Oleh karena itu mereka minta Nabi sendiri yang datang, ya, yakni Nabi SAW yang melakukannya. Baik, wa kana Uthman ibnu Abi al-As al-Thaqafi, dan adalah Uthman ibnu Abi al-As al-Thaqafi asgharahum sinnan. Uthman ibnu Abi al-As al-Thaqafi adalah yang paling muda usianya di antara mereka, yang paling muda usianya di antara mereka. Fakanu yukhlifuna fi rihalihim, maka adalah mereka meninggalkan dia sendiri ya di rihal, di tunggangan-tunggangan mereka. Nah, dibiarkan, ditinggalkan sendiri menjaga kendaraan-kendaraan mereka. Apa yang dilakukan oleh Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi tanpa sepengetahuan mereka? Fakana idza raja'u, maka adalah jika mereka pulang dari pertemuan dengan Nabi alaihi wasallam, jika delegasi itu pulang dari pertemuan dengan Nabi alaihi wasallam, yadhhabu Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi, yang pergi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastakri'uhul Qur'ana, minta diajari Al-Qur'an, minta dibacakan Al-Qur'an, diajari Al-Qur'an. Ya. Wa idza ra'ahu na'iman, dan apabila Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi melihat Nabi sedang tidur, ya, dia tidak ingin mengganggunya dan tidak berani mengganggunya. Istakra'a Abu Bakrin, maka dia minta diajari Al-Qur'an kepada Abu Bakar. Hatta hafidha syai'an katsiran min Al-Qur'an, sampai dia berhasil menghafal syai'an katsiran minal Qur'an, banyak dari Al-Qur'an dia berhasil hafalkan melalui kesempatan itu. Pintar dia. Ya. Wa huwa yaktumu dzalika ashabi, itu dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan kawan-kawannya delegasi itu. Wa huwa yaktumu dzalik, dia merahasiakan hal itu an ashabihi, dari kawan-kawannya. Falamma aslamu, kemudian ketika kawan-kawannya masuk Islam, ya, amarahu alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengangkat Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi sebagai amir mereka, sebagai pemimpin mereka. Lihirsihi ala al-Islam, karena semangatnya, perhatiannya terhadap Islam melebihi kawan-kawannya, sehingga dialah yang pantas memimpin mereka. Lihirsihi ala al-Islam wa qiraatil Qur'an wa ta'allumud din, karena semangatnya, perhatiannya yang besar untuk mempelajari Islam, untuk membaca Al-Qur'an dan untuk mempelajari agama syariat, sehingga dia diangkat jadi amir mereka. Wa raja'al wafdu ila qaumih fa katama anhum imanah, kemudian pulanglah delegasi itu kepada kaumnya, dan delegasi itu ya katama merahasiakan anhum, dari kaumnya, imanahu, keimanan mereka. Delegasi itu merahasiakan keimanan mereka kepada kaumnya. Itu taktik mereka yang mereka tempuh. Wa khawwafahum al-harba wal qitala, dan delegasi itu menakut-nakuti kaumnya dengan peperangan. Ya, dengan peperangan, agar mereka takut. Wa qalu, dan delegasi itu mengatakan, mereka mengatakan, jikna rajulan, kami mendatangi seorang pria, yaitu Nabi alaihissalam, faddan ghalidan, seorang yang keras, ya, kasar, kaku, qad dhahara bisayf, sungguh dia telah menang dengan pedangnya. Wadana lahun nas, dan orang-orang pun tunduk kepadanya, mengikutinya. Fa'aradu alaina umuran syadidatan, kemudian dia menawarkan kepada kami, aradu alaina, menawarkan kepada kami umuran syadidatan, perkara-perkara yang sulit. Wa dzakaru ma taqaddama, dan mereka menyebutkan apa yang telah diceritakan, min tarkiz zina wal khamr war riba wa ghairiha, mereka menyebutkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mewajibkan kepada mereka untuk meninggalkan perzinaan, untuk meninggalkan minum khamr, mabuk-mabukan, meninggalkan praktek riba dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mungkar, yang haram. Wa illa yuqatilhum, dan jika mereka tidak mau menerima itu, tawaran itu, yuqatilhum, dia, yakni Nabi SAW akan memerangi mereka jika mereka tidak mau tunduk. Faqif, ketika mereka mendengar keterangan itu dari delegasi tersebut, ya, fa'akhadathumun nakhwah, bangkit, ya, nakhwah mereka, bangkit kecongkakan jahiliyah mereka, ya, keangkuhan jahiliyah mereka bangkit. Wasta'addu lil qital, dan mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan. Yaumain aw thalathata ayyam, dua hari atau tiga hari mereka melakukan persiapan untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma alqallahu fi qulubihim ar-ru'b, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan fi qulubihim, ke dalam hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, ar-ru'ba, rasa gentar dan takut. Akhirnya ciup nyali mereka, Faqalu lil wahdi. Kemudian mereka mengatakan kepada delegasi mereka itu, irji'u. Irji'u. Ya. Kembalilah, pulanglah kalian menemui orang itu. Fa'atuhu ma sa'al. Kemudian berikan kepadanya apa saja yang dia minta. Faqala al-wahdu. Kemudian akhirnya delegasi itu pun mengaku. Qad qadainahu wa aslamna. Delegasi mengatakan, sungguh kami telah melakukan perundingan dengannya, tawar-menawar ini dan itu dalam perundingan yang cukup panjang. Ya. Wa aslamna, dan akhirnya kami masuk Islam. Jadi mereka taktiknya luar biasa. Mereka tahu bagaimana kecongkakan Thaqif kaum mereka. Ya. Kita kan sudah mendengar bagaimana Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi saja yang posisinya sebagai orang yang paling dicintai oleh mereka, ya, orang yang termasuk orang yang paling dicintai oleh mereka, ketika langsung mengajak masuk Islam itu dibunuh oleh mereka. Nah, maka delegasi ini, ya, mereka punya taktik, tidak langsung seperti itu, dites dulu, ya. Ketika tadi kan sudah kita dengar, mereka langsung persiapan mau perang, langsung bangkit kecongkakan jahiliyahnya. Tapi persiapan 2 hari 3 hari akhirnya takut juga mereka. Ketika terlihat bahwa mereka sudah gentar dan takut menghadapi Nabi SAW, nah disitulah mereka masuk. Mereka mengatakan, kami sudah berunding dan kami telah masuk Islam. Akhirnya fa aslamat Thaqif, maka Thaqif pun ikut masuk Islam. Berhasil. Nah, alhamdulillah, taufik dari Allah SWT. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai permintaan mereka kepada Nabi SAW, jangan diserahkan kepada Thaqif tugas untuk menghancurkan Lat, tetapi hendaknya Nabi SAW dari pihak Nabi sendiri yang menghancurkannya. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn al-Walid wal Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi, mengutus dua sahabat yaitu Khalid ibn al-Walid dan Al-Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi, fi rijalin ila Ta'if, memimpin bersama rijal beberapa orang dari kalangan sahabat, ila Ta'if menuju Ta'if, liyahdimul Lat, untuk menghancurkan Lat. Fakassaruha, maka mereka menghancurkannya. Wahadamu bunyanaha, dan mereka meruntuhkan bangunannya. Ya. Alhamdulillah. Ini akhir kisah ahli Taif yang disampaikan di sini. Barakallahu fikum. Wa ila huna tafaddalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.